Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatan wassalaman ala mabu'uthin rahmatan lil'alamin, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-18 dari bulan Syawal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 21 Juni 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Baqiyatus Salaf Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati 'ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada kaidah yang ke-8 yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah di antara kaidatus salafiyah yang beliau sebutkan adalah wa'lam rahimakallah annahu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dirimu, bahwasanya keislaman seorang hamba tidak akan menjadi sempurna kecuali memiliki 3 sifat keislaman yang dia iringi dengan 3 sifat yang mulia. Yang pertama muttabi'an, yang kedua musaddiqan, dan yang ketiga adalah musalliman. Muttabi'an telah kita jelaskan maknanya dari apa yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, mengikuti apa yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun musaddiqan maknanya benar-benar meyakini, membenarkan apapun yang datang dari sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti penjelasan ini akan berkaitan erat dengan kaidah yang ke-9 yang insyaallah taala pada malam hari ini kita masuk ke dalamnya setelah kita menyempurnakan syarah dari al-musannif alaihi rahmatullah di dalam kaidah yang ke-8 ini, yaitu yang berkaitan dengan musaddiqan. Tidak perlu seorang bertanya lima atau kaif, kenapa saya harus mengamalkan sunnah Nabi, bagaimana cara saya untuk terhindar dari cemoohan-cemoohan manusia. Nanti insyaallah ta'ala akan kita jelaskan secara terperinci dari kaidah yang berikutnya. Walhasil, sifat kedua yang akan menyempurnakan keislaman seorang hamba adalah musaddiqan. Dia benar-benar meyakini apa yang datang dari sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga adalah musalliman. Dia benar-benar menerima secara penuh, tunduk, tidak banyak berkomentar, tidak banyak menganulir apa yang telah ditentukan oleh Allah jalla jalaluh, apa yang telah ditentukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril islami lam yakfinahu ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzabahum. Dan barang siapa yang memiliki keyakinan bahwa Islam ini terdapat satu atau dua kekurangan, syariat yang belum disempurnakan, syariat yang belum disampaikan kepada kita dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang namanya syariat Islam yang mulia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebabnya dengan adanya as-sanad. Dan sanad tertinggi adalah apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, karena mereka langsung berhadapan dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung mendengarkan sabda-sabda beliau, langsung melihat praktek nyata bagaimana beliau alaihi salatu wasallam berislam, berakidah, bermanhaj, merealisasikan akidah al-wala wal-bara, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, dan akidah-akidah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta ajaran beliau yang lainnya disaksikan secara langsung. Lebih dari itu, wahyu-wahyu turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam di hadapan mereka, para ashab Rasulullah radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Maka apabila ada orang yang menyangka dan mengira bahwasanya ada sebahagian syariat yang disembunyikan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, tidak disampaikan secara sempurna oleh mereka, faqad kadzabahum, hakikatnya orang tersebut telah mendustakan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum wal iyad billah. Wa kafa bihadza. Dan apabila ada orang yang sudah berani mendustakan para sahabat Nabi, furqatan wa ta'nan alaihim, cukup dengan satu sikap itu saja dia sudah tercela. Dia adalah biang kerok dari terpecah belahnya barisan kaum muslimin. Karena sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, apabila kredibilitas mereka, martabat mereka, harga diri mereka sudah mulai dijatuhkan, artinya orang yang mulai menjatuhkan, mencela, mengkaji aib-aib mereka, menyebarkan apa yang di sisi mereka dari kekurangan demi kekurangan, maka artinya orang tersebut adalah seorang yang ingin menciptakan perpecahan di tengah-tengah barisan kaum muslimin secara umum. Dan itu merupakan celaan yang besar bagi mereka. Fahuwa mubtadi'un dalun mudillun. Maka dengan ini kita bisa menghukumi mereka sebagai seorang atau sebagai kelompok mubtadi'ah, dalun mudillun, yang sesat dan menyesatkan. Muhdithun fil islami ma laysa minhu. Mereka adalah orang yang telah, atau mereka adalah orang-orang yang telah memperbaharui ajaran-ajaran yang belum pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam versi terbaru, yaitu yang berani mencela sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum wal iyad billah. Maka penggalan kalimat terakhir inilah yang akan kita lanjutkan dari pembacaan syarah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Berkata beliau hafizahullah wa ra'ah, qauluhu, ucapan Al-Imam Al-Barbahari, fahuwa mubtadi'un dhallun mudillun muhdithun fil islami ma laysa minhu. Mereka adalah orang-orang mubtadi'ah yang sesat dan menyesatkan. Muhdithun fil islam, mereka telah menciptakan sesuatu yang baru di dalam Islam, ma laysa minhu, yang tidak ada ajarannya, yang tidak pernah diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat beliau. Artinya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah akidah, memiliki sebuah ilmu yang disampaikan kepada para sahabat beliau, dan ilmu ini beliau arahkan kepada seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam secara umum. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La tasubbu ashabi. Untuk kita semua, jangan sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabatku. Ini akidah yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada satu sekte, ketika ada satu kelompok, ketika ada satu pihak yang menyelisihi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia tidak mau tahu, dia acuh tak acuh dengan hadis tersebut, la tasubbu ashabi, tapi tetap dia caci Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda, bahkan mayoritas dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafirkan oleh dia, seperti apa yang terjatuh padanya Sayyid Qutb yang dibantah oleh Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali dengan bantahan yang sangat terperinci, bahkan dipuji bantahan beliau terhadap Sayyid Qutb oleh a'immatus salaf, guru-guru beliau Syekh Abdul Aziz ibn Baz, Syekh Al-Albani, dan para masyayikh yang lainnya. Terkenal Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair terkhusus dalam membantah Sayyid Qutb. Kesalahan yang ada di sisi Sayyid Qutb, paling tidaknya dengan sekian banyak kesalahan, satu yang paling parah adalah berani mencela sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum arlahum. Lisannya tajam ketika membahas kesalahan demi kesalahan. Para sahabat manusia biasa. Apa yang diharapkan? Para sahabat menjadi malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang suci dari dosa dan kemaksiatan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan keberadaan mereka para sahabat, walaupun kekurangan-kekurangan ada di sisi mereka, Allah Subhanahu wa taala menjamin radhiyallahu taala anhum atau radhiyallahu anhum maradu'an. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fabashshirhum bil jannah, kabarkan kepada mereka dengan kabar gembira bahwa mereka adalah ahlul jannah. Ini kepada seluruh sahabat Nabi. Walaupun kesalahan mereka ada, walaupun terletak pada beberapa poin dan mereka terjatuh di dalam ketergelinciran-ketergelinciran tersebut, maka ahlu sunnati wal jamaah memiliki sebuah akidah, as-sukutu amman waqa'a fi khilafi atau fi khata'in fihim. Kita harus diam, tidak membahas. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan mereka sudah tertutupi dengan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka, sudah tertutupi pula dengan kebaikan-kebaikan yang mereka amalkan, membela al-Islam, pengorbanan mereka ketika berjihad, darah mereka mengucur dari kepala, dari badan, dari jasmani mereka. Ini semua pengorbanan mereka untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Harus dihargai. Dan dengan sebab itu mereka menjadi ahlul jannah radhiyallahu anhum wa radu'an. Akan tetapi seorang Sayyid Qutb tidak mau melihat kepada ayat-ayat yang wadih seperti ini. Dia cari ayat-ayat yang mutasyabih. Dia cari hadis-hadis yang mutasyabih, yang kira-kira bisa dia artikan ke kanan, bisa dia artikan ke kiri, bisa dia giring ke kanan, bisa dia giring ke kiri. Ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Karena Sayyid Qutb dan ru'usul mubtadi'ah yang lainnya, seperti yang telah kita sebutkan dalam majelis-majelis yang lalu, tidaklah mereka mengeluarkan sebuah statement, sebuah pernyataan, dalam tanda kutip, sebuah syubuhat, kecuali akan dihiasi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan dihiasi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka terang-terangan Aisyah penzina tanpa ada penyandaran dari kisah-kisah terdahulu, tanpa ada hadis yang mereka nukilkan atau mungkin ayat yang mereka otak-atik menunjukkan hal tersebut benar, tidak akan diterima oleh kaum muslimin. Sebagaimana kaum Khawarij ketika mengkafirkan pemerintah, ketika mengkafirkan ulatul amr di seluruh dunia, ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa. Inilah metodenya ahlul bid'ah wad dalal. Mereka berakidah terlebih dahulu, mereka berkeyakinan terlebih dahulu, ulatul amr tagut. Ulatul amr harus kita perangi. Karena mereka tidak berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalilnya mana? Dicari. Nanti urusan dalil, urusan sandaran dari apa yang mereka pikirkan, dari akidah yang ada di sisi mereka, nanti kita cari. Begitu pula sekte-sekte mubtadi'ah yang lainnya. Ketika mencari kesesatan atau kesalahan Utsman bin Affan, bahkan sampai wal'iyadzu billah ada yang mengkufuri, mengatakan Utsman bin Affan sebagai seorang sahabat yang kafir, atau paling tidaknya mereka kaum Syiah yang sarahah mengatakan Abu Bakar wa Umar kafiran, ternukil pada karya-karya ilmiah imam-imam Syiah. Tidak bisa dipungkiri mereka mengkafirkan Abu Bakar wa Umar. Ini kelompok Syiah. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha wa ardaah wa ardaha zaniyatun wal iyad billah, ternukil dan termaktub di karya-karya ilmiah aimmah mereka. Maka khawati fillah ya ra'akumullah, dengan syubhat-syubhat yang mereka bawakan, kerancuan-kerancuan berfikir, kerancuan-kerancuan akidah yang ada di sisi mereka, akan mereka hiasi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itulah yang akan dibahas oleh beliau. Mereka telah menciptakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, yang tidak disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam di dalam sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, hadza huwa qasduhu, maksudnya ayuhditha fil islami ma laisa minhu. Mereka para mubtadi'ah, mereka para dullal, menciptakan perkara-perkara baru di dalam al-Islam yang tidak ada kaitannya Islam yang murni dengan amalan-amalan tersebut, untuk menyesatkan kaum muslimin wal iyadzubillah. ولا يتمكن من ذلك إلا إذا طعن في الصحابة وخونهم وكذبهم. Dan mereka tidak bisa menciptakan perkara-perkara yang baru. Mereka tidak bisa menciptakan amaliyah-amaliyah bid'iyah, amaliyah-amaliyah syirkiyah. Dan untuk memuluskan jalan mereka ini, ada beberapa metode yang mereka lakukan. Di antaranya kata beliau, mereka harus menta'an, mereka harus mencela para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Sayyid Qutb, bagaimana cara melegalkan, menyebarkan akidah wahdatul wujud yang ada di sisinya? Kalau dia tidak mencela para sahabat Nabi, akan dengan mudah kaum muslimin membantah. Para sahabat Nabi tidak berakidah dengan wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan makhluk yang ada di muka bumi ini, menyatunya Allah dengan tiang, menyatunya Allah dengan hewan-hewan, wal'iyadzubillah, menyatunya Allah dengan tanah, dan yang seterusnya, wahdatul wujud, bahkan dengan wali, manusia. Apapun yang dilakukan oleh wali tersebut, maka itu adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia merokok, itu perbuatannya Allah. Ketika dia berzina, wal'iyadzubillah, itu perbuatannya Allah. Ketika dia minum khamr, wal'iyadzubillah, itu perbuatannya Allah. Dan yang seterusnya. Berfikir Sayyid Qutb, bagaimana cara akidah ini bisa tersebar di tengah-tengah kaum muslimin? Dengan cara menta'an. Dicela dulu para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Abu Bakar, Uthman, Ali, Umar ibn al-Khattab, Talha bin Ubaidillah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan sahabat-sahabat yang lainnya dicela terlebih dahulu. Ini loh Umar ibn al-Khattab, dahulunya seorang peminum khamr, tanpa menjelaskan fadilah, tanpa menjelaskan keutamaan taubatnya beliau, bagaimana radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Para sahabah dahulunya berada di masa jahiliyah, mereka melakukan kemaksiatan seperti kaum jahiliyah melakukan kemaksiatan. Akan tetapi perbedaan mereka dengan kaum jahiliyah yang masih tetap di dalam kesyirikannya adalah mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man taba, atau dalam hadisnya yang sahih Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan at-taibu minadz-dzambi kamal la dzambalah, barang siapa yang benar-benar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kamal la dzambalah, seakan-akan dia tidak memiliki dosa sedikit pun. Bagaimana Umar ibn al-Khattab dengan sekian banyak dosa yang pernah beliau kerjakan terhapus semua karena al-Islam, terhapus semua karena taubatan nasuha. Kalau disebutkan hal ini untuk biografi seorang Umar ibn al-Khattab dengan menyebutkan satu hal yang adil, penyeimbangnya, beliau peminum khamr tapi setelah itu benar-benar memiliki taubatan nasuha. Ini tidak tercela. Akan tetapi Sayyid Qutb wa man ma'ah yang berani mencela para sahabat Nabi, terkhusus Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, begitu pula Abu Bakar dan yang lainnya, berhenti pada kemaksiatan-kemaksiatan para sahabah. Ketergelinciran-ketergelinciran para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Manusia biasa. Kita harapkan dari mereka kesempurnaan, kesucian, mustahil. Tidak akan ada. Yang maksum adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pun ketika beliau melakukan salatul asr, kurang rakaatnya, selisih. Lupa beliau alaihi salatu wassalam. Menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ana basyar. Wahai para sahabatku, aku adalah manusia biasa. Padahal beliau maksum, tapi pernah terjatuh di dalam kesalahan, walaupun bukan kemaksiatan, kesalahan, kekeliruan, as-sahu. Yang ini nantinya ada sebuah syariat yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam yang bernama sujudus sahwi. Sebabnya karena kelalaian yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, lupa, manusia biasa. Lantas para sahabat tidak boleh lupa, tidak boleh bermaksiat, tidak boleh jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Taubatnya mereka kenapa tidak diceritakan? Kenapa tidak dimasyhurkan? Kenapa tidak diviralkan? Apa yang ada di sisi mereka dari taubatan nasuha? Apa yang ada di sisi mereka dari pengorbanan jihad fisabilillah, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat kalimat la ilaha illallah? Kenapa disembunyikan wahai Sayyid Qutb? Wa man ma'ah. Ini ketidakadilan yang ada di sisi haula al-mubtadi'ah. Ikhwati fillah yarakumullah. Mereka melegalkan perkara-perkara yang baru, akidah-akidah yang baru di sisi mereka dengan cara menta'an, mencela sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum wa khawwanahum, dan mereka akan menggambarkan, bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum adalah seorang yang khain, seorang yang berkhianat. Wa kadzabahum, dan mereka akan menggambarkan di tengah-tengah kaum muslimin para sahabat Nabi adalah orang-orang kadzab yang suka berdusta, sampai kepada sebuah poin yang mereka targetkan, yang mereka inginkan, apa? Agar ketika kaum muslimin mendengar, ini loh hadis dari Umar bin Khattab, ini loh hadis dari Abu Bakar As-Siddiq, ini loh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, kaum muslimin berpikir, Umar saja memiliki kemaksiatan, Abu Bakar saja memiliki dosa, Abu Hurairah saja memiliki kemaksiatan, dosa, dan yang seterusnya. Apakah kita harus menerima hadis-hadis yang datang dari sisi mereka? Ini yang mereka targetkan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, begitu pula para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum yang lainnya akan meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan meluluhlantakkan, yang akan menghancurkan akidah-akidah bid'iyah di sisi mereka, para mubtadi'ah. Akan hilang dengan hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis sahih menunjukkan kepada kita bahwasanya 72 firqah akan masuk ke dalam an-nar, atau paling tidaknya diancam masuk ke dalam an-nar, dan satu firqah an-najiyah, satu firqah yang selamat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Hadis ini saja bisa meluluhlantakkan sekian banyak syubhat yang ada di sisi ahlul bid'ah wa dhalal. Silahkan timbang dengan timbangan ilmiah. Apakah yang kalian kerjakan, apakah yang kalian yakini dari akidah-akidah kesesatan diyakini oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diyakini oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, ataukah tidak? Kita bahas secara ilmiah, kita timbang secara ilmiah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh beliau dalam hadis yang sahih. Nah, kalau seperti ini syubhat mereka tidak laku. Jadi bagaimana caranya? Hadis ini belum tentu sahih, hadis ini perlu dipelajari lagi. Jangan-jangan hadis ini hadis dhaif. Jangan-jangan hadis ini hadis maudhu'. Jangan-jangan. Ini target mereka. Sampai kepada hadis yang jelas-jelas sahih yang berkaitan dengan diharamkannya musik, alat-alat musik yang nanti di akhir zaman akan dihalalkan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian duat kaum sufiyah membuat sebuah az-zayyinah, menghiasi di tengah-tengah pendengaran kaum muslimin, di tengah-tengah mad'u mereka. Coba bayangkan, hadis ini datang dari sahabah fulan. Bagaimana sahabah fulan telah terjatuh di dalam kemaksiatan, telah terjatuh di dalam kesyirikan, kekufuran, wal'iyadzubillah. Akhirnya hadis ini sampai kepada sebuah kesimpulan, hadis yang dhaif. Kesimpulannya apa? Kalau hadis ini dhaif, berarti alat-alat musik halal. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Dan ini terjadi ikhwati fillah ya ra'akumullah. Karena mereka tidak ada cara untuk melawan ahlul haq, untuk melawan ahlu sunnati wal jamaah, untuk melawan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan menjatuhkan kredibilitas para sahabat, menjatuhkan harga diri dan martabat mereka yang membawa hadis-hadis ini. Enggak ada cara lain. Mau cara apa? Begitu pula ini diwariskan oleh kelompok-kelompok sesat yang mewarisi niat-niat mereka. Bagaimana caranya supaya ajaran-ajaran, faedah-faedah ilmiah yang ada di sisi Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi tidak diterima oleh Salafiyin? Sebutkan bahwa dia adalah orang yang jelek. Akhirnya keluar sebuah pernyataan, Arafat syar, Arafat orang yang jelek. Kenapa? Arafat syar. Ditanya kenapa? Pokoknya jelek. Arafat khain, Arafat adalah seorang pengkhianat, seperti yang sorohah dinyatakan oleh seorang da'i di Indonesia. Pengkhianatannya dari sisi ini, sisi ini, sisi ini, disebutkan seakan-akan ilmiah. A'udzubillah minadh-dhalali wal hawa. Ternyata ada keluar satu dua bantahan, walhamdulillah, lurusan, klarifikasi dari apa yang telah disebutkan oleh da'i tersebut. Dan ketika ada yang menyebutkan Arafat syar, tujuannya apa? Agar salafiyin menjadi yatahayyarun, bingung. Boleh enggak kita mengambil ilmu dari Arafat? Arafat kan orangnya jelek. Kita kan harus melihat siapa yang kita ambil ilmunya. Di bawah perkataan Muhammad ibn Sirin, imamin a'immati ahli sunnati wal jamaah, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum. Bingung salafiyin. Terpecah belah salafiyin. Ada yang membela Arafat, ada yang tidak membela Arafat. Caranya apa? Kembali kepada arahan, kembali kepada nasihat, wejangan dari kibar al-ulama, Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair. Selesai. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Makna ulil amr telah kita bahas di kajian bulan Ramadan. Maknanya adalah al-ulama. Loh, berarti kalau kalian mengikuti arahan Syekh Rabi, kalian menyembah Syekh Rabi, a'udzubillah minad dalali wal hawa. Tidak akan puas ahlul bid'ah wad dalal dengan ayat-ayat yang dikeluarkan oleh ahlul haq. Tidak akan pernah merasa puas. Akan dicela terus habis-habisan. Dan inilah sisi atau ciri khas, sisi jelek yang ada di sisi ahlul bid'ah wad dalal. Identik dengan celaan demi celaan. Seperti yang telah kita sebutkan dari syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, yang dicela adalah para sahabah. Ciri khasnya siapa? Ciri khasnya mereka mubtadi'un dhallun mudillun. As-sab wasyatam, ikhwati fillah yara'akumullah. Senang mencela. Cela habis-habisan. Kita lihat tulisan-tulisan yang ada, celaan demi celaan. Update tulisan yang baru, celaan. Update tulisan yang baru, celaan. Enggak ada kalimat hikmah sedikit pun. Celaan demi celaan. Kalian wahai sa'afiqah, kalian wahai fararij, kalian wahai PKS, katanya. Partai komando sa'afiqah. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Celaan demi celaan. Kalian wahai orang-orang majnun, kalian puf, celaan badhi'ul lisan. Ini ciri khas mereka. Sehingga ahlus sunnati wal jamaah wajib untuk menahan diri. Jangan dibalas celaan dengan celaan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sibabul muslim fusukun. Mencela seorang muslim perbuatan fasik. Kemana hadis ini di hadapan mereka? Bawa hadis ini di hadapan mereka, pasti akan ditakwil oleh mereka. Kita bukan muslim. Kita bukan muslim. Kita bukan mukmin. Kenapa terus kalian cela? Wahai kaum musa'afiqah. Habis celaan demi celaan. Antum saksikan sendiri, antum syuhada'ullahu fil ard. Kita semua menyaksikan apa yang ada di sisi mereka dari sab wa syatam, celaan demi celaan. Tidak ada baiknya. Taubat yang ada di sisi para asatidzah, jazahumullahu khairan, hafidhahumullah wa ra'ahum. Begitu pula taubat yang ada di sisi para masyayikh dari kesalahan-kesalahan yang ada dan terjadi di tengah-tengah mereka. Mereka tergelincir ke dalam kesalahan tersebut. Tidak diterima. Tidak diterima sama sekali. Kenapa? Karena memang ciri khas mereka adalah suka mencela orang lain. Terkhusus yang dicela adalah ahlul haqqi wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Enggak ada celaan lain. Karena kalau tidak mencela, akan tinggi ahlus sunnah wal jamaah, ahlul haq, membawa fatwa kibar, membawa arahan-arahan para ulama, mereka akan bisa menuntaskan fitnah dengan waktu yang sangat singkat. Alhamdulillah dengan arahan para ulama. Tapi mereka tidak rela. Bagaimana ahlul haq ini tertahan gerakannya, langkahnya tidak terlalu cepat. Akhirnya celaan demi celaan. Itu kesalahan seorang da'i yang mengatakan mabit di Arafah. Padahal da'i tersebut hafidhahullah wa ra'ah telah taubat di majlis yang setelahnya. Tapi taubatnya beliau hafidhahullah wa ra'ah tidak teranggap. Jangankan beliau, sekelas Arafat ibn Hasan al-Muhammadi bertaubat, sekelas Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri bertaubat dari kesalahan-kesalahan. Beliau yang memang kesalahan. Kenapa? Syekh Arafat tidak boleh salah, Syekh Abdullah tidak boleh salah, Syekh Rabi tidak boleh salah. Semuanya boleh salah dan pasti akan terjatuh di dalam kesalahan. Itu pun sekelas para talabatul ilm yang kudama, kalau mereka tidak mau menamakan beliau-beliau adalah para masyayikh. Itu pun ditolak taubatnya. Kenapa? Karena Arafat tidak akan bertaubat kecuali kesalahan ini telah kita naikkan ke tengah-tengah salafiyin. Kalau kesalahan ini tidak naik ke tengah-tengah salafiyin, tidak dihembuskan di tengah-tengah salafiyin, tidak dibumingkan di tengah-tengah salafiyin, dia tidak akan bertaubat. Sehingga taubatnya adalah taubat yang dusta. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Mengatakan taubat seorang taubat yang dusta. attala'al ghaiba amittakhadha 'indar rahmani ahda? Apakah kalian telah membuat janji dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga berani mengklaim, berani menghukumi taubatnya si fulan tidak diterima? A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Bahaya ikhwati fillah ya rakumullah. Ngeri kita melihat fitnah yang ada, celaan demi celaan. Banyak-banyak kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu pesan dari para masyayikh kita, jangan dibalas celaan tersebut dengan celaan. Bersabar. Telinga kita panas, bersabar. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kesabaran-kesabaran kita. Seperti yang kemarin kita sebutkan, pengorbanan apapun yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan disia-siakan sedikit pun oleh Allahu jalla jalaluh. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, dilanjutkan oleh beliau, hina idzin huwa yabtakiru min indihi asya. Setelah mereka para mubtadi'ah menuduh bahwa para sahabah orang-orang khawan, orang-orang yang berkhianat, menuduh mereka adalah kadzab, orang-orang pendusta, maka mereka hina idzin setelah itu yabtakiru min indihi asya, akan mengeluarkan akidah-akidah yang baru, akan mengeluarkan ajaran-ajaran yang baru yang ingin mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Wa yaqul, seraya mereka mengatakan, yakni al-mubtadi'a wad-dhalal wad-dullal, hadha huwa ad-din alladhi yajibu an nasira alaih. Setelah mereka mencela para sahabat, baru mereka mengeluarkan, ini loh akidah yang saya bawa. Bukan akidahnya para sahabat, tapi tidak sesorohah itu, tidak seterang-terangan itu. Setelah dia menghabiskan kredibilitas, harga diri, martabat Utsman bin Affan misalkan, atau Abu Bakar, Umar, Aisyah radhiyallahu taala anha dan para sahabat yang lainnya sebagai seorang yang kafir, murtad, keluar dari Islam, baru mereka mengeluarkan syubhatnya, mengeluarkan apa yang mereka yakini dari kesalahan-kesalahan yang ada di sisi para sahabat dengan mengganti apa yang ada di sisi mereka dari akidah-akidah bid'iyah wal iyadz billah. Hadha huwa ad-din, ini loh agama yang benar, kata mereka setelah mereka mentaan para sahabat. Hadha huwa ad-din alladhi yajibu an nasira alaih, ini loh agama yang benar, ajaran yang lurus yang harus kita berjalan di atasnya. Hadha hadafuhum, ini tujuan utama mereka. Jadi ingin menyebarkan akidah bid'iyah mereka setelah kredibilitas para sahabat jatuh, setelah harga diri para sahabat sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga mereka yang tampil menggantikan posisi para sahabat wal'iyadzubillah. Seraya mengatakan, inilah agama, inilah ajaran yang benar yang harus kita berjalan di atasnya. Wahadha hadafuhum, ini adalah tujuan mereka, min takdzibis sahabati wa takhwinihim wa tanaqqusihim an tasmaha lahum fursatu liyudayyi'u atau liyadha'u linnasi dinan min indi anfusihim. Tujuan mereka satu, mencela para sahabat ketika para sahabat sudah dikenal sebagai khawan, ketika para sahabat terkenal sebagai murtadun, ketika para sahabat terkenal sebagai fusak dan yang seterusnya, baru mereka mengeluarkan, ini loh agama kita sebenarnya. Apa? Harus kita yakini Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyatu dengan hambanya. Harus kita yakini bahwa Allah demikian dan demikian, dikeluarkan akidahnya. Sehingga kaum muslimin yang mendapatkan ajaran tersebut, yang mendapatkan ilmu tersebut langsung masuk, oh iya, ini agama yang benar, ini ajaran yang benar. Kenapa? Apa yang ada di sisi para sahabat keliru. Kalau kita ikhwati fillah ya rakumullah, seakan-akan kita tidak percaya. Tapi ini wake, dan ini yang terjadi dari sisi makar-makar mereka mubtadi'ah wad-dullal. Karena kalau tidak mereka lakukan hal ini, tidak mereka gembar-gemborkan Aisyah penzina, sekian banyak akidah mereka akan luluh, sekian banyak akidah mereka akan hancur dengan hadis-hadis yang dinukilkan, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga bagaimana hadis-hadis Aisyah ini tertolak oleh kaum muslimin, hancurkan dulu harga diri Aisyah, martabatnya Aisyah jatuhkan dulu. Katakan bahwa dia adalah seorang ahlun nar wal iyadzubillah, bahkan saat ini sedang digantung kakinya di neraka Allah wal iyadzubillah. Ini akidah yang ada di sisi kaum Syiah yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Khumaini kepada para pembebek-pembebeknya, pengikut-pengikutnya dari kaum Syiah wal'iyadzu billah. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, wa bihasabi uqulihim wa ara'ihim, mereka akan mengeluarkan syubhat-syubhat, akidah-akidah, ajaran-ajaran yang sesuai dengan pendapat dan akal-akal mereka. Wa anakhudha an syuyukhid dalal wa aimmatid dalal, dan agar kita bisa mengambil agama kita, manhaj kita, akidah kita dari syekh-syekh mereka, dari guru-guru mereka yang penuh dengan kesesatan. Wal'iyadzu billah. Alladzina baddalu sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam bil kadzib, karena mereka hakikatnya telah mengganti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan penuh kedustaan. Tujuannya satu, ikhwati fillahi rahimakumullah, agar para sahabat tidak dipercaya sebagai seorang yang amanah. Ini target mereka, para mubtadi'ah wad-dullal. Alladzina baddalu sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam bil kadzib wa zayyafu masyayikh wa asanid min indihim mukhalifatan limasadiril islam, dan tidak sampai di situ saja, mereka pun akan membuat sanad-sanad yang baru dari sisi mereka sendiri, tujuannya untuk mencarut-marutkan, mencampur adukkan hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang dhaif, sehingga kaum muslimin benar-benar bingung. Katanya yasinan bid'ah. Siapa yang bilang yasinan bid'ah? Mereka adalah kaum wahabi, kata da'i, yang menyuarakan akidah sufiyah. Lantas bagaimana untuk mempercayai hal tersebut? Akan dia hiasi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Para hadirin, dengarkanlah ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ala mautakum surat Yasin. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan sebahagian dari mereka lebih canggih lagi dengan membawa PowerPoint atau layar ditampilkan di hadapan mereka. Ini hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka kaum Wahhabiyah, mereka kaum ekstremis yang tidak mau mendoakan jenazah-jenazah yang mati di tengah-tengah mereka. Jenazah-jenazah yang mati di tengah-tengah mereka seakan-akan seperti kucing yang tidak didoakan, yang tidak ditahlili, yang tidak dzikiri dan yang seterusnya, dicela oleh mereka wal'iyadzu billah. Kaum muslimin, oh iya, ini ada hadisnya, berarti betul mereka kaum Wahhabi, mereka terlalu keras. Kata siapa? Yasin bid'ah. Itu kesimpulannya kaum muslimin ketika mendengarkan ceramah tadi. Kaum muslimin tidak salah. Yang salah siapa? Da'inya. Yang telah menebarkan syubhat di tengah-tengah muslimin wal'iyadzu billah. Ternyata ada yang cerdas menanyakan. Mending menanyakan. Atau paling tidaknya mungkin mencari tahu. Masa iya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelajari ternyata hadis yang dhaif, bahkan sebahagian para imam al-muhaddirin mengatakan hadis tersebut hadis yang maudhu', hadis palsu, tidak pernah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerjaannya siapa? Ahlul bid'ah wa dhalal. Untuk menghalalkan, melegalkan apa yang ada di sisi mereka dari amalan-amalan bid'iyah. Kalau hanya mengajak, ayo bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kita yasin untuk jenazah si fulan, keluarga meminta dan yang seterusnya. Hanya itu, tanpa embel-embel dalil, sedikit kaum muslimin yang akan mengikuti. Karena kaum muslimin walhamdulillah saat ini cerdas. Yang dituntut adalah dalil-dalil. Ustaz mengatakan ini, da'i mengatakan ini, syekh mengatakan ini. Mana dalilnya ustaz? Mana dalilnya syekh? Mana dalilnya wahai da'i? Bertanya, kritis. Walhamdulillah kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala dengan memberikan hidayah kepada kaum muslimin akan membawa kebaikan yang besar. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketika mereka tidak menghiasi dengan dalil yang seakan-akan sahih dalam tanda kutip, mereka tidak akan bisa melancarkan apa yang ada di sisi mereka dari akidah-akidah, amalan-amalan bid'iyah. Wa hadza syai'un wadhihun, dan ini perkara yang sangat jelas kata beliau, mawjudun, dan perkara yang ada nyata, waqi', fi turatsihim wa afkarihim, pada karya-karya mereka dan pada pemikiran-pemikiran mereka. Jadi ini tidak bisa dipungkiri. Ahlul bid'ah wa dhalal sejak zaman dahulu Khawarij, begitu pula Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Jabriyah dan yang seterusnya, mereka telah memiliki metode yang demikian untuk melancarkan aksinya, untuk melancarkan apa yang ada di sisi mereka dari akidah, akidah bid'iyah akan menciptakan sesuatu yang baru, namun sebelum mereka keluarkan itu akan mereka celah habis-habisan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Cukup bagi kita sebuah pelajaran besar dari pentolan khawarij yang ada di zaman Nabi yang bernama Dzul Khuwaisirah. Bukan para sahabat Nabi lagi yang dicela. Langsung Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad." Teriak di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak punya adab sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah ke hadapan atau kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Ada yang dikasih 50 ekor onta, ada yang dikasih hanya 1 ekor onta, hanya dikasih 2 ekor onta, ada yang 100 ekor onta. Dilihat dari jauh oleh Dzul Khuwaisir. Apa ini Muhammad ini? Membagi kok tidak rata seperti ini? Didatangi sampai dekat Nabi Muhammad, diteriaki Nabi SAW. Dicaci maki Ar-Rasul SAW. I'dil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad. Sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah riwayat merah wajah beliau, mengarah kepada wajahnya Dzul Khuwaisirah, "Waihak, celaka engkau. Illam adil faman ya'dil?" Kalau aku tidak bisa adil, siapa yang bisa adil di dunia ini? "Ala ta'manuni wa ana aminun fis sama?" Apakah kamu tidak percaya kepadaku? Padahal aku adalah seorang amanah, seorang yang membawa amanah dari atas langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah kenabian, wahyu yang beliau bawa, yang beliau kerjakan semuanya di bawah naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengawasan Allah jalla jalaluh. Bukan kezaliman yang beliau lakukan, memberikan 1 unta kepada si fulan, memberikan 100 ekor unta kepada si Allan. Bukan kezaliman, keadilan. Ala ta'manuni, tidaklah engkau percaya atau tidaklah kalian percaya kepadaku, wa ana aminun man fis sama? Padahal yang punya langit, yang punya muka bumi ini percaya kepadaku. Amanah diberikan kepada pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pentolan khawarij di zaman beliau. Setelahnya mewariskan apa yang ada di sisi Dzul Khuwaisirah berupa as-sab wasyatm wat-ta'an, celaan demi celaan. Insyaallah taala sedikit 2-3 kalimat akan menyempurnakan syarah kita dari ucapan Syekh Al-Fauzan setelah adzanul isya berkumandang. Falyatafaddal al-muadzin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Dilanjutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, lakin bihamdillah annahu baqiya ma bi'aidihim min ad-dhalali muhasaran takshifu adwa'ul haqqi wa anwaril wahyi. Akan tetapi kata beliau, alhamdulillah, celaan demi celaan yang dikeluarkan oleh mubtadi'ah, celaan demi celaan yang dikeluarkan oleh ahlul bid'ah wal dhalali wal ahwa, hanya kembali kepada sisi mereka sendiri, terbatas pada pergerakan-pergerakan yang ada dan makar-makar yang berasal dari sisi mereka. Dan sama sekali, walhamdulillah, kata beliau, tidak memudaratkan ahlul haq, tidak memudaratkan ahlus sunnati wal jamaah yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan takshifu adwa'ul haq, celaan demi celaan tersebut, ta'an demi ta'an tersebut dikupas, diklarifikasi satu persatu bahwa itu adalah celaan yang penuh dengan kedustaan, itu adalah tuduhan yang penuh dengan kezaliman dari mereka para ahlul haq. Begitu pula anwaril wahyi, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala bisa meluluhlantakkan syubhat-syubhat yang mereka keluarkan, seperti celaan mereka kepada para sahabat Nabi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak ayatnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah ahlul jannah. Jadi celaan-celaan tersebut pada hakikatnya tidak memudaratkan ahlul haq, tidak memudaratkan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Takshifu ma indahum min hadzal kadzib. Bahkan pula apa yang ada di sisi mereka dari celaan penuh dengan kedustaan tersebut, tuduhan yang penuh dengan kezaliman tadi, terbuka dan membukakan pandangan kaum muslimin apa yang ada di sisi mereka dari hakikat-hakikat kejelekan, apa yang ada di sisi mereka dari hakikat kesesatan. Hadzal kadzib al-kathir, kedustaan yang banyak di sisi mereka, al-mudawwani fi kutubihim, yang termaktub, yang ternukil pada karya-karya ilmiah mereka. Jadi ahlul bid'ah wa dhalal pun memiliki karya-karya ilmiah. A'immah mereka, a'immatul dhalal, a'immatul bid'ah wal ahwa juga menulis agar syubhat-syubhat mereka laris, agar syubhat-syubhat mereka bisa diterima di tengah-tengah kaum muslimin. Akan tetapi alhamdulillah ahlul haq tidak tinggal diam dan menyuarakan al-haq berbeda dengan apa yang mereka tulis, al-haq berbeda dengan apa yang mereka klaim, al-haq berbeda dengan apa yang mereka sampaikan. Walhamdulillah, agama Allah Subhanahu wa taala, sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam akan murni dan akan terus ada orang-orang yang membela sunnah nabi, membela agama Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman nanti. At-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan terus membela kemurnian, kesucian sunnah yang dibawa oleh nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah ikhwati fillah yarakumullah, kita telah selesai dari syarah apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, dan biidznillahi taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada kaidah yang ke-9, yang mana dalam kaidah ini Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah menyebutkan, wa alam rahimakallah annahu laisa fi sunnati qiyasun. Ketahuilah bahwasanya di dalam sunnah nabi tidak ada yang bisa dikiaskan, tidak ada yang bisa digantikan. Dan insyaallah taala Syekh Shalih Fauzan akan membahas apa sunnah yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Barbahari. Secara umum yang akan kita bahas adalah sunnah nabi adalah satu ajaran yang sempurna, akidah yang beliau bawa adalah akidah yang sempurna, manhaj yang beliau bawa adalah manhaj yang sempurna yang tidak bisa digantikan dengan pemikiran siapapun, secerdas apapun orangnya, setinggi apapun martabat yang dia miliki. Yang insyaallah taala akan kita bahas secara terperinci pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.